Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adanallahu iyyakum minan nar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang seyogianya ngisi pada malam hari ini adalah Asatidz Al-Fudala dan beliau berhalangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya. Dan untuk mengisi waktu luang ini, kita menyebutkan dari apa yang mungkin telah tersampaikan oleh para asatidzah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sebutkan sebagai bentuk murojaah dan mudzakarah. Demikian juga peringatan bagi kita, fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu dalam kitab beliau Bahjatul Qulubil Abrar, hadis yang kedua, yang ke 61. Beliau mengatakan, qala rahimahullah an Syaddadin Ibni Aus radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in, fa idza qataltum fa ahsinu dzibha fa ahsinu alqitlata, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu. Rawahu Muslim. Dari Syaddad Ibnu Aus radhiyallahu an, beliau mengatakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan untuk berbuat ihsan, mewajibkan kita, kaum muslimin dan seluruh manusia untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Maka apabila kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Berbuat ihsanlah dalam membunuh. Dan apabila kalian menyembelih, dan membunuh yang dimaksud adalah jiwa yang dihormati, jiwa yang dijaga oleh agama, kalau dia memang berhak untuk dibunuh. Secara asal darah-darah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi apabila ada yang membolehkan secara syar'i untuk membunuhnya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hendaklah berbuat ihsan dalam melakukan pembunuhan tersebut. Apakah dalam qisas atau pula dalam permasalahan yang lainnya. maka bunuhlah dengan cara yang baik. Dan apabila kalian hendak menyembelih sesembelihan, maka hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan hendaklah ia menenangkan sembelihannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim secara sanad tidak diragukan keabsahannya. Demikian pula hadis ini pula disebutkan oleh Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in beliau dan telah disyarah oleh Na'am Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Berkata Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, al-ihsanu nawani. Berbuat ihsan itu ada dua macam. Berbuat baik itu ada dua macam. Ihsanun fi ibadatil khaliqi. Yang pertama adalah berbuat ihsan dalam peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala al-khaliq. Zat yang telah menciptakan segala sesuatu. Maka ihsan dalam permasalahan ibadah bi an ya'budallaha ka'annahu yarahu fa illam yakun yarahu fa innallaha yarahu. Seorang hamba ia beribadah kepada Allah seperti ia melihat Allah Subhanahu wa taala ada di hadapannya. Artinya dia beribadah dengan sebaik-baik ibadah, sebagus-bagus pelaksanaan dan sebagus-bagus sarana yang dia pakai. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia merasakan ataukah meyakini bahwa seolah-olah Allah itu ada di hadapannya. Seperti halnya apabila hal ini dilakukan seseorang dalam hal pekerjaan, ia melakukan sebaik-baik pekerjaan apabila pengawas itu ada di hadapannya. Maka seorang muslim yang ia ihsan dalam permasalahan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala martabat ihsan yang pertama adalah ia melakukan ibadah tersebut sebaik-baik karena sebaik-baik peribadahan, sebaik-baik cara karena ia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ada di hadapannya. Dan kondisi yang kedua apabila ia tidak mampu untuk mengadakan kondisi yang demikian karena keadaan keimanan itu mutafawit, bertingkat-tingkat, tidak sama antara satu orang dan yang lainnya. Sehingga apabila dia tidak bisa mengkondisikan dirinya untuk seperti kelompok yang pertama, maka jangan ia jadikan untuk luput dari kelompok kedua, yaitu dia tetap memperbaiki ibadahnya karena dia yakin Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi terhadap apa yang dia lakukan. Wa huwal jiddu fil qiyami bi huquqillahi ala wajhin nushi wa takmili laha wa ihsanin fi huquqil khalqi. Tayyib wa ihsanin fi huquqil khalqi, ini yang kedua. Maka yang dimaksud ihsan dalam permasalahan ibadah kepada Allah yaitu ia bersikap serius, sungguh-sungguh dalam menegakkan hak Allah Subhanahu wa taala berupa ibadah, apapun jenis ibadah, qaulan wa fi'lan wa i'tiqadan, apakah itu berupa ucapan, perbuatan ataupun berupa keyakinan. Datang padanya bimbingan syariat itu adalah merupakan sebuah sunnah amalan ibadah, maka seorang hamba ia melakukan dengan sebaik mungkin dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kesungguhan dia. Ini adalah bentuk ihsan. Wa takmililaha, dan ia melakukan dalam rangka untuk menyempurnakan dan semakin menyempurnakan ibadah tersebut. Senantiasa berusaha. Ini jenis yang pertama. Dan yang kedua, wa ihsanin fi huquqil khalqi. Yang kedua adalah berbuat ihsan dalam hak-haknya para makhluk. Ini dua jenis kondisi ihsan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pula telah menyebutkannya. Naam, bahwasanya al-ihsan ada dua macam. Wa aslul ihsan, qala rahimahullah, wa aslul ihsani al-wajibu. Dan hukum asal seorang muslim untuk dia berbuat ihsan, berbuat baik, Baik yang dimaksud barakallahu fikum adalah baik menurut syara'. Baik di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan baik padanya, ataukah seluruh kebaikan yang dikatakan baik oleh manusia dalam adab mereka, dalam muamalah mereka, hubungan mereka, interaksi mereka, yang mana bila mana itu tidak menyelisihi hukum syara'. Maka al-ihsan baik kepada al-khaliq dalam rangka beribadah ataupun untuk al-khalq makhluk dalam rangka bergaul dengan mereka, itu secara asal hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu barakallahu fikum, yang wajib bagi seorang hamba dalam pergaulan dia yang ia nampakkan untuk orang dekat ataupun orang jauh, dia kenal ataupun tidak, yang wajib bagi dia adalah berbuat baik lebih dulu. Memberikan perangai husnudzon terhadap orang lain, itu yang terdepan. Menjadikan amalan yang baik, itu yang dikemukakan. Sikap yang baik, itu yang diberikan secara asal. Tayyib. Wa aslul ihsan al-wajibu antakuma bihukukil wajibah bihukukihim al-wajibah. Dan al-ihsan secara asal yang wajib, atayib, afan, anak keliru mewakof, menghentikan. Khobarnya ketinggalan. Wal aslul ihsani al-wajibu antakuma bihukukihimul wajibah. Kalqiyami bibiril walidaini, wasilatil arham, wal insafi fi jami'il mu'amalat, bi'i'ta'i jami'i ma'alaika minal hukuki. Kama annaka ta'khudu malaka wafiya. Tayyib. Ana ulangi. Barakallahu fikum. Secara asal yang wajib dilakukan oleh seseorang dalam berbuat ihsan adalah ia melakukan yang wajib dalam hak-hak para makhluk. Tayyib. Ini yang pertama. Yang wajib terhadap mereka yang ditunaikan adalah yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Seperti beliau mencontohkan birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Wasilatul arham, menyambung silaturahmi. Wal insafi fi jami'il mu'amalat, dan berbuat adil dalam seluruh pergaulan, transaksi. Dengan memberikan seluruh apa yang menjadi haknya mereka atas kita. Terhadap orang-orang yang kita berbuat harus wajib melakukan kepada mereka, baik orang itu adalah karena kerabat kita, orang tua kita, atau pula dia karena orang-orang yang kita telah memiliki hubungan transaksi dengan mereka, maka kita yang wajib dalam berbuat ihsan, apa yang mereka harus dapatkan dari kita, kita berikan yang hal tersebut. Kama anaka ta'khudhu malaka wafiya, sebagaimana engkau mengambil hakmu secara utuh dari mereka. Sebagaimana engkau menuntut orang itu berbuat baik kepadamu secara penuh, seperti itu pula kewajibanmu kepada orang lain. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana, wa bidil qurba wal yatama wal masakini, wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wabni sabili wama malakat aymanukum fa amara bil ihsani ila jami'i haula. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36, dan sembahlah Allah semata, beribadahlah hanya kepada Allah saja satu-satunya, dan jangan kalian berbuat syirik kepadanya dengan sesuatu apapun. Dan hendaklah kalian, masih dalam konteks perintah Allah yang pertama, wajib artinya, bagi kalian terhadap kedua orang tua itu untuk berbuat ihsan. Dan wajib atas kalian pula, setelah itu berbuat ihsan kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dari kalian, memiliki hukum kekerabatan, kerabat dekat, kemudian tetangga yang lebih dekat. Kemudian tetangga yang jauh, wasahibi bil jambi, dan sahabat yang senantiasa ada di sisimu. Wabni sabili wa ma malakat aimanukum. Demikian juga terhadap mereka. Orang-orang yang sedang menempuhkan perjalanan yang membutuhkan bantuanmu, ataukah orang-orang yang mereka dalam penanggunganmu dari kalangan para hamba sahaya. Allah menyebutkan secara berurutan orang-orang yang wajib atas kita untuk melakukan perbuatan baik kepada mereka setelah Allah perintahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Al-Imam As-Sa'di beliau mengatakan Allah memerintahkan kepada kita untuk wajib berbuat ihsan kepada mereka semuanya. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua orang tua, kerabat, tetangga yang dekat, anak yatim, kemudian tetangga yang dekat, tetangga yang lebih jauh, orang miskin. Demikian juga teman yang senantiasa menyertaimu dikala engkau dalam keadaan safar ataupun dalam keadaan hadir. Demikian juga Ibnu Sabil, orang yang menempuh perjalanan yang membutuhkan bantuanmu ataukah orang-orang yang mereka itu dalam tayyib penanggunganmu sebagai hamba sahaya. Beliau dalam tafsir Taisir Karimir Rahman menyebutkan ketika beliau mengatakan yang wajib atas seorang hamba firman Allah Subhanahu wa taala wasahibi bil jambi qila, beliau mengatakan disebutkan oleh ahli tafsir yang dimaksud dengan teman yang ada di dekatmu ar-rafiq fi safar, yaitu teman yang menyertaimu dalam safar. Karena teman itu ada dua. Ada yang teman ada di saat kita di rumah, dan artinya kita mukim. Dan ada teman yang ketika kita ada di perjalanan. Para ulama menyebutkan secara khusus yang dimaksud adalah teman safar. Waqila az-zawjah. Dan mereka mengatakan yang lainnya yang dimaksud adalah istri. Karena istri itu ada di sisimu tatkala engkau di rumah dan bisa menyertaimu pula tatkala engkau safar. Waqila as-sahibu mutlaqa, dan beliau mengatakan pula para ulama juga mentafsirkan yang dimaksud adalah teman secara mutlak, siapapun yang menemani kita saat kita hadir, artinya kita saat mukim tidak safar, atau pula tatkala kita safar walaupun dia bukan teman yang membiasa menemani kita atau dia bukan istri kita. Maka kata beliau wala'allahu aula, maka untuk dikatakan teman secara mutlak ini lebih aula. Fa'innahu yasmulu sahiba fil hadari wa safari wa yasmulu zaujah. Karena itu lebih mencakup pernyataan para ulama ahli tafsir. Baik yang mengatakan itu teman ketika safar ataupun istri secara khusus. Maka nasihat beliau rahimahullah. Fa'ala sahibi li sahibihi haqqun zaidun ala mujarradi islamihi. Maka yang wajib atas seorang teman terhadap temannya yang lain, sahabat terhadap sahabatnya yang lain, memiliki tambahan hak setelah dia jadi teman muslim. Apalagi kalau dia tetangganya, apalagi kalau dia itu kerabatnya. Setelah muslimnya, ia memiliki hak berlipat yang harus kita tunaikan. Maka kata beliau, seorang kawan terhadap kawannya yang ada di sebelahnya, dia memiliki hak tambahan sekedar hanya dia Islam. Islam saja sudah harus menjaga haknya. Min musa'adatihi ala umuri dinihi wa dunyah. Wajib membantu dia dalam urusan dunia dan agama dia. Ini yang kerap kali hukum pertemanan itu melalaikannya. Pengaruh fitnah menjadikan teman itu kalau pas cukup. Kalau kurang, enggak ada teman. Kalau banyak traktir, itu temanku. Kalau enggak mau traktir, ya sekali aja lah teman, kemarin aja. Besok cari teman yang lain. Kebanyakan manusia cuma bisanya di sisi tersebut. Maka yang wajib, kata beliau, kalau seorang itu telah memiliki teman dekat, setelah dia Islam, barakallahu fikum, wajib atasnya membantunya dalam urusan dunia dan akhiratnya. Wan nusilahu, dan senantiasa memberikan pengarahan nasihat yang terbaik dalam urusan dunia dan akhiratnya untuk temannya tersebut. Wal wafa'i ma'ahu fil yusri wal usri. Dan senantiasa menepati janji dalam urusan perjanjian dia dengan temannya tersebut, baik dalam keadaan dia susah ataupun lapang. Teman, perhatikan barakallahu fikum, dan banyak teman kita di sisi kita. Ada teman belajar, ada teman yang lain, teman berdagang, ada teman grup, ada teman banyak lagi. Perhatikanlah hak-haknya mereka. Maka kata beliau, mereka yang satu pertemanan dengan kita, semuanya memiliki hak yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, dan wajib untuk kita penuhi hak mereka masing-masing, baik kondisi kita susah maupun lapang. Wal mansyati wal makroh, kita suka ataupun tidak, dia itu teman kita. Selagi dia teman kita. Wa an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsih, dan jadikanlah kecintaanmu untuk dia apa yang engkau cintai untuk dirinya, untuk dirimu sendiri. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi, dan engkau tidak suka disebutkan padanya, diberikan padanya apa yang engkau enggak suka diberikan pada dirimu. Engkau jaga dia. Ada engkau cintai dia, enggak ada engkau jaga dia. Wa kullama zadat tisuhbatu ta'akkadal haqq wa zada. Dan tiap kali seorang hamba memiliki teman, semakin dekat hubungannya. Dia teman ketika dia taklim. Ditambah lagi dia teman ketika dia dalam satu kelas. Ditambah lagi mungkin dia teman dalam satu urusan tertentu. Maka semakin dekat hubungan seseorang, maka tanggung jawab terhadapnya itu semakin besar. Maka yang wajib atas seorang hamba semakin besar untuk menunaikan ihsan kepadanya. Qaulan wa fi'lan. Apakah dari sisi ucapan ataupun perbuatan. Ini yang ingin Anda tambahkan dari perkataan Imam Sa'di dalam kitab tafsir beliau. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menasihati diri kami selaku pembicara secara pribadi dan untuk para ikhwanna, kaum muslimin secara umum, barakallahu fikum, maka hendaklah masing-masing kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketahuilah, semakin dekat orang tersebut dengan kita, semakin besar tanggung jawab kita terhadap dirinya. Jaga perilaku kita, jaga sikap kita. Jangan memberikan sesuatu yang ia tidak sukai, apabila sesuatu tersebut tidak suka kita mendapat untuk diri kita sendiri. Nas'alullah lana walakumul al-afiyah wa salamah. Thumma qala rahimahullah, wa yadkhulu fi dhalika al-lisanu ila jami'i naw'il insan. Kemudian setelah itu, setelah yang wajib tadi, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kita, masuk pada perintah wajib tersebut, berbuat ihsan terhadap seluruh macam manusia. Nah, seluruh macam manusia. Setelah dia Islam, kalau dia bukan Islam, dia masih tetangga kita. Dia orang jauh dari kita, yang jauh sekalipun dia masih manusia. Maka semuanya berhak untuk mendapatkan perbuatan baik kita sebagai seorang muslim. Wal ihsan ilal bahaim. Kemudian setelah itu, dari kalangan makhluk Allah, ihsan kepada para bahaim, binatang. Binatang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan dengan nafas, jiwa, nyawa. Yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan untuk tunduk kepada manusia, memenuhi kebutuhan mereka, membantu pada perkara yang mereka tidak mampu. Jadi kendaraan, alat muatan, dan yang semisalnya. Dan bahkan sampai jadi bahan konsumsinya mereka, makanan mereka. Membantu urusan manusia, bukan untuk dizalimi dan disakiti. Maka di antara perbuatan ihsan yang diberikan yang wajib dilakukan oleh seorang hamba adalah sekalipun itu terhadap binatang ternak. Hatta fil halati allati tashaqu fiha nufusuha, sampai pada kondisi sekalipun sebentar lagi dia enggak punya nyawa. Maka kata Nabi walidza qala, oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, fa idza qataltum fa ahsinul kitlata, apabila engkau hendak membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik. Ibnu Rajab al-Hambali rahimallahu beliau menyebutkan dalam Jami'ul Ulumil Wal Hikam, perkara yang diwajibkan dalam berbuat baik ketika membunuh, artinya ketika mereka harus dibunuh. Apakah karena dia seorang muslim yang berhak untuk dibunuh karena had, qisas, ataukah qisas? Artinya uzur syar'i membolehkan untuk dia dibunuh secara benar. Atau pula karena dia dibunuh dalam perlawanan, peperangan ataukah pemberontakan. Dia melawan penguasa yang sah, muslim, tapi memberontak. Dia kafir, memerangi kaum muslimin. Maka apabila mereka memang berhak untuk dibunuh, maka kata Nabi SAW, fa'ahsinul kitlata. Berbaik-baiklah cara membunuhnya. Naam. Faman istahaqqa al-qatla limujibi qatlin yudrabu 'unuquhu bisayf. Maka siapa yang ia berhak untuk dibunuh karena sebuah tuntutan yang harus membunuh dia, maka yang dilakukan seorang hamba memenggalnya dengan cara yang cepat, pakai pedang. Artinya dibunuh secepat mungkin. Min duni ta'zirin wala tamtsil, tanpa mencincang dan tanpa menyiksa. Maka ini hukum dalam membunuh. Dan tentunya lebih jauh barakallahu fikum, hal ini telah dibahas dalam hukum had, qisas dalam pembahasan fikih ataupun dalam pembahasan jihad. Artinya, seorang muslim apabila dia harus membunuh, ataukah dia ada seorang yang berhak untuk dibunuh karena haknya dia dibunuh, maka hendaklah dilakukan pembunuhan tersebut dengan cara yang terbaik dan tercepat. Bagaimana secara cepat dia membunuhnya dan terbaiknya, maka itu yang dilakukan. Sehingga tidak menimbulkan asar tersakiti dengan siksaan ataupun penyincangan. Wa qulu sallallahu alaihi wasallam idza dabahtum fa'asinu dzibhah. Pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian hendak menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, ai hayat adzbahi wa sifatih, yaitu cara menyembelih dan sifat-sifatnya. Seperti apa tata cara menyembelih yang terbaik, itu yang wajib dipelajari. Dan ini adalah perkara yang wajib untuk diketahui setiap kaum muslimin, karena mereka menyembelih pada setiap keperluan mereka. Apakah karena hajat, perkara yang mubah, nah, seperti untuk lauk, ataukah untuk menjamu tamu, ataukah dalam permasalahan ibadah, dalam masalah akikah ataupun kurban. Maka yang wajib bagi mereka mempelajari bagaimana cara menyembelih dan berkurban yang baik. Maka setiap yang ia menyembelih harus memahami fikihnya. Caranya seperti apa? Maka barakallahu fikum, itu perlu diperhatikan. Dan telah sampai kepada kita bahwasanya, artinya ini sebagai evaluasi, bagaimana cara menyembelih yang masyhur di negeri kita dibanting. Ya, dibanting artinya bagaimana yang penting sapi itu jatuh, atau kurban yang gede itu bisa terbanting dan tidak melawan. Kambing pun juga begitu, digarap rame-rame. Nah, dan telah dicontohkan oleh mereka para ulama bahwasanya kambing itu cukup satu orang. Dan sapi itu juga cukup satu atau dua orang. Gak cukup banyak-banyak orang. Bukan dikeroyok. Maka yang wajib atas kita adalah mempelajari. Bagaimana caranya itu kok bisa? Ya wajib bagi kita belajar. Dan mengamalkannya sebagaimana mereka telah mengamalkannya. Barakallahu fikum. Walihada qala wal yuhidda ahadakum. Oleh karena itulah Nabi mengatakan, wal yuhidda ahadakum syafrotahu ay sikinahu. Hendaklah ia menajamkan syafrotah, yang dimaksud adalah pisaunya. Wal yurih dhabihatah, dan ia menenangkan sesembelihannya tersebut. Tayyib. Maka apabila kita melakukan sebagaimana mereka para ulama telah mencontohkan, diharapkan kebaikan itu yang kita dapati. Akan tetapi apabila hal tersebut belum kita dapati, kita mengkhawatirkan, kita termasuk yang bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Fa idza kana al-'abdu ma'muran bil ihsani ila man istahaqqal qatl. Perhatikan catatan kaki beliau rahimahullah. Apabila seorang hamba itu diperintahkan untuk berbuat baik, ila man istahaqqal qatl minal adamiyyin wa bi ihsani dzibhatin ma yuradu dzabhahu minal hayawan, fa kaifa bi ghairi hadhil hala. Perhatikan barakallahu fikum. Kalau seandainya seorang hamba itu ia wajib untuk berbuat baik pada seorang hamba yang ia berhak untuk dibunuh dari kalangan manusia, sekalipun dia sebenarnya sudah pantas untuk dibunuh karena kondisinya, itu saja kita masih disuruh berbuat baik padanya. Demikian pula terhadap sesembelihan yang kita akan memakannya, itu hewan. Lalu bagaimana kondisinya kalau mereka yang hendak kita pergauli itu bukan hewan, juga orang yang enggak pantas untuk dibunuh? Artinya barakallahu fikum, setiap orang yang kita pergauli mereka, kita melihat dengan mata kita menyentuh dengan tangan kita, mereka ada di sekitar kita, berhak mereka itu lebih kita kedepankan sikap baik kita kepada mereka daripada hewan yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memerintahkan untuk berbuat baik padanya. Wa alam anal ihsana al ma'mura bihi naw'an, ketahuilah ihsan yang wajib untuk kita lakukan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ahaduhu ma wajibun, yang pertama ini adalah hukumnya wajib, wa huwa al insaf wal qiyamu bima yajibu 'alaika lil khalqi bihasbi ma tuwajjahu 'alaika minal huquq. Yang pertama ini hukumnya wajib, yaitu bersikap pertengahan. Artinya, semampu kita. Yang tadi diwajibkan itu, ihsan itu wajib bagi kita lakukan. Bagaimana caranya? Semampu kita. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin kita lakukan. Baik itu berupa ucapan kita, perbuatan kita, atau bahkan sikap dan dengan hartanya kita. Berbuat baik kepada mereka, itu semaksimal mungkin. Ini yang wajib adalah sekemampuan kita. Bersikap pertengahan. Tanpa menelantarkan yang lain yang ia harus kita tunaikan haknya. Dan memberikan hak kepada mereka seluruh para makhluk sebesar ataukah sekadar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wajib menunaikan hak mereka semaksimal mungkin sebisa kita lakukan. Naam. Fattaqullaha mastata'tum. Wa tsani ihsanun mustahab. Dan yang kedua ada bentuk ihsan yang nilainya itu adalah mustahab. Wahuwa ma zada ala dzalika min badli naf'in badani aw mali aw ilmi aw tawjihin li khairin dini aw maslahatin dunyawiyah fa kullu ma'rufin shadaqah wa kullu ma adkhala surura asrura 'alal khalqi shadaqatun wa ihsanun wa kullu ma azala 'anhum ma yakrahuna wa daf'a 'anhum ma la yartadawna min qalilin aw katsirin fa huwa shadaqatun wa ihsanun. Maka kondisi yang kedua itu hukumnya mustahab, kita dianjurkan untuk berbuat baik. Kapan itu? Yaitu yang lebih daripada kewajiban. Selain yang wajib, maka lebihnya itu kita berbuat sunnah hukumnya. Dari segala sesuatu yang sifatnya baik, apakah itu mendermakan kemampuan badan kita, menyumbang dengan jasa kita. Kita bisa bantu apa? Ngangkat barang, kerja bakti, menolong dengan tenaga kita. Au mali, ataupun dengan harta kita. Selebih dari yang wajib. Yang wajib kita nafkahi, selebihnya itu kita bersikap sunnah. Artinya kita berbuat baiknya nilainya sunnah. Au ilmi, atau pula kita mendermakan ilmu kita, mengajarkannya. Au taujihin li khairin dini, ataukah kita memberikan pengarahan dalam urusan agama yang baik seperti ini. Au maslahatin dunyawiyah, ataukah kemaslahatan dunia yang lebih baik seperti ini. Ini perbuatan ihsan lebih daripada yang wajib. Fakullu ma'rufin shadaqatun, maka setiap perkara yang ma'ruf itu sedekah. Dan setiap perkara yang mendatangkan kesenangan terhadap orang lain yang tidak menyelisih syariat tentunya, ini adalah perkara yang bernilai sedekah dan berbuat ihsan. Dan setiap perkara yang menghilangkan dari setiap hamba, perkara yang mereka tidak sukai, menyenangkan orang lain dengan mengangkat musibah mereka, membantu mereka dikala mereka susah, membutuhkan bantuan kita, dan menolak apa yang mereka enggak sukai, membantu mengangkat artinya mereka tertimpa musibah, ataukah menolong mereka tatkala mereka khawatir akan tertimpa musibah. Dua-duanya ini, besar ataupun kecil, ini bernilai sedekah dan ihsan. Walima dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam kisatal bagi allati saqatil kalba asyadidal itas bi khufaiha minal bi'ri. Tayib. Wa anna Allah syakara laha wa ghafara laha. Tayib. Dan demikian pula hal ini dikuatkan dengan kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang mohon maaf, pelacur, wanita yang jelek. Yang mana dia ini menolong seekor anjing yang hampir mati karena kehausan. Yang mana ia disebutkan dalam riwayat tersebut, ketika melihat anjing tersebut memakan apa ini lumpur karena saking hausnya, hampir mati karena kepanasan di tepi sumur, maka wanita yang buruk tersebut, kelakuannya artinya, ia menggigit rompahnya, sepatunya, melepas sepatunya, kemudian menggigitnya, dan ia menuruni dalamnya sumur, kemudian mengambil air dengan rompahnya tersebut, kemudian menggigitnya kembali, dan membawanya naik ke atas sumur, kemudian memberi minum terhadap anjing yang hendak minum gak bisa tadi. Yang hampir mati, binasa karena kehausan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berterima kasih, bersyukur pada seorang hamba sekalipun kondisinya kayak gitu. Ketika dia berbuat baik terhadap seekor anjing, maka Allah mengampuni dosanya dan masukkan dia ke dalam surga. Perhatikan barakallahu fikum, murahnya Allah. Dan maha dermawannya Allah dan mengertinya Allah akan perbuatan baik seorang hamba. Dia wanita yang kurang baik dalam status sosial masyarakat. Akan tetapi bagaimana Allah memasukkan dia ke dalam surga? Dengan ketulusan dia berbuat ihsan pada seekor anjing. Lalu bagaimana kalau yang di sekitar kita itu adalah manusia, hamba-hamba Allah? Lebih dari itu mereka adalah saudara kita kaum muslimin. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, pelihara mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih memaafkan kita daripada seorang wanita yang telah berbuat buruk ini. Qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini, wahai Rasulullah, mereka mengatakan para sahabat, innalana fil bahaimi ajron, wahai Rasulullah, lantas bagaimana kita itu juga punya ternak? Apakah ketika kita piara ternak dan mencukupi kebutuhannya itu kita punya pahala? Barakallahu fikum, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabdin harra ajrun, dan dalam riwayat yang lain, fi kulli kabidin radbin ajrun. Dalam setiap limpa jeroan bahasa kita yang basah hidup, maka yang menyebabkan hidup itu ia memiliki nilai pahala. Apapun yang kita taruh untuk ayam kita, apapun yang kita berikan pada ternak kita, itu mendatangkan nilai pahala. Kata Nabi SAW, yang menyebabkan itu binatang hidup, memberi makan ataukah minum, maka padanya ada nilai sedekah. Dan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, jangan kalian itu merasa pesimis sebagai seorang petani, orang yang menanam, ketika habis dimakan serangga, ataukah diambil oleh pencuri, atau pula dia diambil oleh yang lainnya. Kenapa? Karena setiap yang ditanam dan manusia mengambil manfaat dan seluruh mengambil manfaatnya, maka dia mendapatkan ajar. Demikian pula maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian motivasi, hasungan dari Nabi SAW untuk kita berbuat baik sekalipun itu pada binatang ternak. Di riwayat yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang laki-laki yang Allah masukkan ke dalam surga dengan sebab ia menyingkirkan sebuah batang yang merintang di jalannya manusia. Ada dahan, ranting, duri, kayu, batu yang mengganggu jalannya manusia. Rasulullah SAW menyebutkan dia adalah seorang laki-laki yang telah dijamin Allah Subhanahu Wa Taala karena perbuatan yang dulu dia pernah lakukan ketika dia masih hidup dengan sebab menyingkirkan sebatang kayu yang dulu mengganggu jalannya kaum muslimin. Tayyib. Maka jalan untuk berbuat ihsan itu terlalu banyak, dan bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala membesarkan pahala mereka dalam perbuatan ihsan. Fal ihsan huwa badlu jami'ul manafi'i min ayyi naw'in kana. Maka ketahuilah apa yang dikategorikan ihsan yang kita harus menempuhnya, kata beliau rahimahullah, yaitu mendermakan, memberikan, melakukan seluruh kegiatan bermanfaat, kegiatan yang bermanfaat apapun itu jenisnya, apapun itu macamnya. Kalau itu bermanfaat li'ayi makhlukin yakunu, untuk makhluk mana saja, makhluk Allah dapat manfaatnya, yang masih bisa bergerak dan hidup. hewan, manusia, ketumbuhan, semuanya mendapatkan kebaikannya. Makhluk yang mana saja, apapun caranya. Walakinnahu yatafawat bitafawutil muhsan ilaihim, akan tetapi caranya itu berbeda sebagaimana perbedaan orang yang hendak kita berbuat baik padanya. Wa haqqihim wa muqamihim wa muqatayib wa maqamihim, demikian juga perbedaan hak dan kedudukan mereka di hadapan kita. Wa bihasbil ihsan wa idami mauqihi wa idami naf'ihi wa bihasbi imanil muhsin wa ikhlasihi wa sababid da'i ilahu ila dzalika, atau muhsan ya yang lebih tepat. Baik. Dan semua jenis kebaikan itu dinilai baik. Itu sebesar apa ia berbuat baik, besar kecilnya terhadap siapa dia berbuat baik, dan sejauh mana manfaatnya itu diambil oleh manusia, dan sejauh mana dia berbuat ikhlas dalam berbuat ihsan tersebut, dan sebab-sebab yang lain yang menuntut dia untuk melakukan ihsan tersebut. Maka semakin banyak tuntutannya, hak yang harus dia tunaikan, maka semakin besar manfaat dan kata ihsan yang dilabelkan, yang disematkan pada perbuatan tersebut. Wa min ajalin anwa'il ihsan, dan sebaik-baik perkara yang dikatakan ihsan, al-ihsanu ila man asa'a ilaika. Perkara yang besar dan berat untuk dilakukan dari perbuatan baik itu adalah engkau berbuat baik pada orang yang telah berlaku buruk kepadamu. Biqaulin, ucapan. Dengan ucapan, au fi'lin, ataukah perbuatan. Dia telah berbuat buruk kepadamu, mencelamu, menyakitimu. Tapi engkau masih bisa berbuat baik kepada dia. Itu yang berat. Dia memutuskan tali silaturahmi denganmu, menganggapmu tidak saudara. Engkau masih harus menyambungnya. Perhatikan, barakallahu fikum. Ini yang dikatakan beliau, ini perkara yang mulia. Di antara perkara yang mulia, ataukah yang termulia dari perbuatan ihsan adalah berbuat ihsan pada orang yang telah berbuat buruk kepadamu dengan ucapan ataupun perbuatan. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, idfa' billati hiya ahsan, dan yang sebelumnya Allah mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, enggak sama yang baik sama yang buruk. Rinciannya kayak apa? Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وَمَا يُلَقَّهَ إِلَى الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّهَ إِلَى ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Fusilat, ayat yang ke-24, 34 dan 35. Allah mengatakan, balaslah mereka dengan cara yang lebih baik apabila antara dia dan antara engkau itu ada permusuhan, menyakiti, mencela, ataukah dengan fisik. Kalau kamu mau berbuat baik kepada dia, ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi, kata Allah Subhanahu wa taala, dia itu di sisimu teman yang dekat. Di sini Allah bahasakan ka'annahu waliyun hamim, akan menjadi seolah-olah teman yang dekat. Artinya, hikmah, balasan, pahala yang dikedepankan oleh Allah terhadap perbuatan baikmu itu, dia menjadi teman dekatmu. Dengan sebab apa? Tadinya ia memusuhimu, tapi engkau balas dengan sikap santunmu. Wa may yulaqah ila ladzina sabaru wa may yulaqah ila dzu hadzin azim. Tapi perhatikan, barakallahu fikum, itu tak diberikan oleh Allah, tidak dijumpai perkara tersebut kecuali dua orang. Satu penyabar, dua memang ditakdirkan dia akan dapat bagian yang besar. Maka kalau kita memiliki orang yang menyakiti kita, kok yang kita kedepankan adalah respon marah kita, koreksi. Jangan-jangan kita enggak ditakdirkan oleh Allah untuk mendapatkan dzu hadzin azim. Kita tidak ditakdirkan oleh Allah untuk mati sebagai orang yang sabar. Karena Allah mengatakan, tidaklah bisa melakukan perkara tersebut kecuali orang-orang yang sabar dan orang-orang yang dia memang akan dijatah dengan jatah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana tariqatuhul ihsan, ahsanallahu jazaa'ah. Dan siapa yang perangai dia, akhlak dia, cara bergaulnya dia, itu dengan cara ihsan, maka jangan pesimis, Allah yang akan balas kebaikannya. Allah mengatakan, hal jazaul ihsan ilal ihsan, bukankah balasan orang yang berbuat baik itu kecuali kebaikan yang serupa? Ataukah lebih baik? Allah pula mengatakan, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, mereka orang-orang, untuk orang-orang yang mereka telah berbuat ihsan di dunia, Allah akan berikan al-husna dan Allah akan berikan aziyadah. Al-husna disebutkan al-mufassirun al-jannah aziyadah an-nadru ila wajhi ar-rahman. Allah menyebutkan orang-orang yang dia berbuat ihsan, Allah akan kasih dia surga. Lebih dari itu ada tambahannya, yaitu akan memandang wajah Allah yang wajah Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih lezat dari seluruh kenikmatan surga. Naam. Lilladzina ahsanu fi hadzihi dunya hasanah. Allah pula mengatakan, bagi mereka yang berbuat ihsan di dunia ini, dia akan mendapatkan hasanah. Al-jannah. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan sesungguhnya rahmat Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah, maghfirah Allah, untuk kita menjadi lebih baik hari esok, itu kata Allah qaribun minal muhsinin. Itu dekat pada orang yang suka berbuat ihsan. Maka kalau kita pengen hidayah, perbanyak berbuat ihsannya. Kalau kita pengen selamat, istiqomah, maka perbanyaklah berbuat ihsan. Dan sedikitlah berbuat keburukan. Ai al-muhsinina fi ibadatillah, al-muhsinina ila ibadillah. Ihsan dalam berbuat ibadah kepada Allah. Dan yang kedua, ihsan dalam perkara urusan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala yujibu ala ibadihi al-adla minal ihsani wa yandubuhum ila ziyadatil fadli minhu. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang telah mewajibkan kita, manusia, hambanya, untuk berbuat adil dalam ihsan, artinya semaksimal mungkin, sebijaksana mungkin, sebaik mungkin dalam berbuat baik itu. Dan Allah menganjurkan lebih dari itu. Artinya, selain yang wajib pun Allah tetap menganjurkan kita lebih harus berbuat baik lagi. Wa qala ta'ala fil mu'amalah, Allah menyebutkan dalam hukum pergaulan kita, wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah kalian lupakan jasa baik di antara kalian. Allah menyuruh kita untuk membalas perbuatan baik itu yang serupa. Berbuat ihsan itu sekadar jasa baik yang telah diberikan kepada kita, sebesar hak yang telah diberikan kepada kita. Itu kewajiban kita. Lebih dari itu Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum, mungkin sudah impas bahasa kita. Akan tetapi barakallahu fikum, dalam hak ayat ini sebenarnya kaitannya adalah tentang hukum suami istri yang telah bercerai. Naam, Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum, jangan lupa kalian akan kebaikan di antara kalian yang telah kalian saling mendapati. Kalau orang pernah berkeluarga kemudian berpisah, tentunya saling pernah merasakan manisnya, enaknya, pergaulannya. Maka kata Allah, setelah berpisah, jangan dilupakan itu. Kalau dia telah berbuat baik kepadamu, sakit hati jangan dituruti dengan terus dilampiaskan untuk memperburuk suasana, mencelanya. Ingatlah, kalau dulu dia yang telah berbuat baik kepadamu yang ada di sisimu. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, ayat ini secara umum mengatakan, wala tansawul fadla bainakum, jangan kalian melupakan jasa baik, keutamaan di antara kalian. Ai, ij'alu lil fadli wal ihsani maudian fi muamalatikum. Jadikanlah keutamaan lebihnya dalam berbuat ihsan, sikap santun yang senantiasa terus menyertai dalam hukum pergaulan kita. Kalian. Walaupun kalian sudah menunaikan hak wajib, tapi tetap. Jangan mentang-mentang sudah menyaur istilahnya, sudah impas, lebihnya itu kita yang berbuat salah. Jangan. Wala tastaqsu fi jami'il huquq, dan sebaliknya jangan terlalu nuntut hak. Dalam urusan berbuat baik, berikan yang terbaik dan lebihi. Akan tetapi dalam masalah hak, jangan terlalu menuntut. Bal yassiru wala tu'assiru, berikanlah kemudahan bagi mereka saudaramu untuk berbuat baik padamu dan jangan engkau bikin susah. Kalau udah orang mau minta maaf, ya berikanlah jalannya. Kalau mau orang membantu, ucapkanlah terima kasih apapun itu bentuknya. Jangan kau katakan, aku gak butuh yang itu. Kalau yang seperti itu punya aku sudah banyak. Kalau yang semisalmu, aku bisa bayar lebih banyak. Jasa baik saudaranya dianggap remeh dengan nilai uang, materi yang dia bisa lakukan. Jangan dilakukan yang demikian. Bal yasiru wala tu'asiru. Mudahkanlah dalam bergaul dan jangan dibikin susah. Watasamahu fil bai'i wasyira'i wal qada'i wal iqtida'. Demikian juga banyaklah memberi maaf dalam hukum pergaulan kalian. Kita semua enggak ada yang maksum. Kita semua enggak ada yang terpelihara dari kesalahan. Naam, barakallahu fikum. Berilah banyak maaf dalam urusan jual beli, dalam urusan mengambil keputusan. Kalau keliru, ya maafkan. Gampanglah memberi maaf. Wa man alzama nafsu hadzal ma'ruf nala khairan katsiran wa ihsanan kabira. Maka siapa yang dia berusaha untuk menerapkan ini pada dirinya, harapan besar dia untuk mendapatkan kebaikan yang besar, dan dia akan menjadi orang yang berbuat ihsan lebih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di antara hambanya al-muhsinun, dan Allah menggolongkan kita di antara orang-orang yang berbuat ihsan, yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ihsan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang-orang yang disebutkan oleh Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.